Pertanyaan berikutnya dari Bapak Zulkifli Cilengsi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan, Fandar, apakah boleh membayar zakat ke ikhwan kita yang mempunyai hutang? Hutangnya untuk apa, Pak Zulkifli? Hutangnya untuk... Dia berhutang karena apa? Membayar kebutuhan pokok. Untuk ini, kebutuhan sehari-hari. Gitu. Ya. Kemudian dia punya aset lain atau tidak untuk menutupi hutangnya? Dia memang ada hutang, tapi tanahnya di kampung ada 5 hektar, masih ada. Ada aset lain atau tidak menutupi hutangnya? Ada yang enggak. Itu saja, Pak Zulkifli, pertanyaannya. Boleh yang kedua, Ustaz? Silakan, Pak. Ustaz, bolehkah zakat itu, zakat untuk misalnya membayar bantuan biaya operasional radio, misalnya gitu, Ustaz? Ya, sarana dakwah begitu ya. Baik, Pak. Kita saja, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pertama, bolehkah kita menyalurkan zakat kepada orang yang berhutang untuk kebutuhan pokoknya? Al-gharimin, yang berhak menerima zakat, yang statusnya adalah sebagai orang yang berhutang, pertama, dia berhutang untuk suatu hal yang mubah, bukan untuk hal yang haram. Dan berhutang untuk hajah, kebutuhannya. Kalau dia tidak terpenuhi ini, tidak boleh dia berhutang. Tidak boleh dia berhutang. Dia berhutang, umpamanya, untuk beli mobil mewah. Padahal bagi dia cukup kendaraan motor. Dia hanya dia dengan istrinya saja. Dan bisa bawa motor, dan memang tidak membutuhkan mobil. Dan beli mobil dengan cara berhutang, tidak boleh diberikan zakat untuk dia. Karena ini lebih dari hajat atau kebutuhannya. Tapi dia dengan 5 anak, dengan istrinya, nggak mungkin naik motor 5-7 orang. Motor nggak mungkin. Berarti dia butuh mobil dan butuh transportasi untuk itu. Berhutang untuk mobil dan sebatas kemampuannya. Berapa mobil minimal, harga mobil minimal yang bisa digunakan oleh dia. Maka berhutang ini adalah mubah. Bila lebih dari kebutuhannya, tidak mubah. Termasuk israf berlebihan, apalagi ini dalam berhutang berlebihan. Maka tidak boleh dibayarkan zakat kepada dia. Bila terpenuhi persyaratan ini, dia berhutang untuk sesuatu yang mubah dan sesuai dengan kebutuhan dia, dan dia tidak memiliki aset yang lain. Kalau dia memiliki seperti yang tadi, di kampungnya ada tanah 5 hektar, maka dia memang berhutang. Tapi bisa dia jual sebagian, mungkin satu petak tanahnya tadi. Mungkin dengan 100 meter tanahnya bisa menutupi hutangnya ini. Dan masih ada sisanya lebih banyak lagi asetnya. Maka dengan demikian, tidak boleh dibayarkan juga hutang dia, walaupun untuk kebutuhan pokoknya. Pertanyaan yang kedua, zakat untuk sarana dakwah. Dibolehkankah atau tidak, atau masuk asnaf yang mana? Sebagian para ulama menafsirkan fi sabilillah dengan lebih umum. Setiap subulul khair, apapun jalan kebaikan, ini dibolehkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh MUI Pusat. Tapi pendapat ini menurut saya, Allah Ta'ala alam, marjuh, tidak kuat sekali. Tidak kuat sekali. Di antaranya berdasarkan dalil, Allah jelaskan satu persatu. Fakir, miskin, orang berhutang, amil. Bukankah semua ini jalan kebaikan? Lalu sekarang kita terjemahkan jalan kebaikan ini adalah seluruh jalan kebaikan. Kalau gitu buang-buang kata-kata, Allah menjelaskan satu A, B, C, kemudian ada terakhir yang menutup seluruhnya. Tentulah makna fisabilillah ini menyempit. Yaitu dengan makna muqatil al-mujahidin, orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hay'ah Kibarul Ulama, lembaga ulama besar kerajaan Saudi Arabia, meluaskan makna fisabilillah ini, tetapi tidak terlalu luas juga. Dengan mengkiaskan bahwasanya jihad fisabilillah, bagaimana Islam disebarkan dengan saifu wasinan, dengan senjata, dengan jihad, Islam juga disebarkan dengan ilmu dan dakwah. Maka untuk sarana ilmu dan sarana dakwah, dibolehkan untuk dibayarkan juga zakat. Tetapi karena ini hukumnya kias, jangan menjadi prioritas. Jangan menjadi prioritas. Karena hukumnya kias. Yang lain yang sabit dengan nas, seperti fakir miskin, lebih dipentingkan daripada ini. Karena untuk sarana dakwah ini, berapapun zakat Anda akan habis. Maka prioritaskan dahulu yang fakir miskin. Sehingga dalam banyak hadis, Rasulullah mengatakan, diambil dari yang kaya, diberikan kepada fakir miskin, seolah-olah yang menerima zakat itu hanyalah fakir miskin saja. Maka berdasarkan buatlah skala prioritas. Bila Anda sebuah lembaga amil, bikin skala prioritas. Bila tertutupi hajat fakir miskin, karena ini hajat daruriyat sekali, baru untuk sarana-sarana yang lainnya. Bila tidak, Anda sampaikanlah kepada sarana dakwah tadi, dan hendaklah lembaga atau instansi dakwah dalam ini bijak. Bila memang operasional mereka telah tertutupi, sebaiknya jangan diterima dari zakat ini. Bila belum, halal bagi mereka untuk menerimanya. Wabillahi taufik.